Roll and roll. Ngerok and roll. Lagi ngerok and roll kok gayanya relax banget. Lagi pakai fresh care yang baru ke Agnes. Ngerok and rollnya bikin relax. Oh, itu namanya fresh care press and relax. Bentuknya ergonomis, sesuai lekukan tangan. Jadi nyaman dipegang. Ujungnya melengkung sempurna sampai 280 derajat, enak buat ngerok. Kalau tutupnya dibuka, bisa buat ngerok. Oles fresh care sampai belakang kepala. Oh, makanya bisa buat ngerok and roll. Keren ya. Mm-mm. Fresh care jadi pilihan nomor satu masyarakat Indonesia. Inovasinya selalu mantap dan oke. Kayak fresh care press and relax ini. Jadi bisa ngerok and roll di mana aja. Gak usah nyari-nyari koin buat kerokan lagi. Mau oles atau kerokan, bebas. Fresh care press and relax. Bisa ngerok and roll.